SP3 jauh sekali depan mata kakak nekat jalan untuk cari ade nona. Karena pandangan pertama lihat ade punya gaya, bikin kakak jadi tambah gelisah. Apalagi ita manis itu paling pas, bagai gula campur kopi sudah pasti sesuai. Tinggal senggol hati ade nona kakak miliki. Ade nona SP3 buat kakak jadi gelisah. Pikir kok kakak bisa jadi amnesia. Bunga, bunga, bunga desa mungkin bisa untuk kakak tanya-tanya. Sabto kosong kakak langsung masuk. Tolong cinta dan sayang ini, tolong adekku pahami, adekku suculik hati ini, pahami, mengerti, dan juga disimpan di hati, jangan sampai kita nikah di lokasi. Hey nona. Lihat abis tanpa lumpur kakak hati jadi gugur. Maju mundur atas lumpur, awas nanti kita tempur. Bawa uang juga kuda, sudah cinta non SP3. Biar mahal tetap berani SP3 jadi saksi. Nona manis timur asli, siap kawin tidak lari. Kakak bong jadi papi. Kota SP3 jauhnya, biar musim lumpur satra. Pikir-pikir tak usaha untuk datang. Lihat bunga kembang adu sutra sabar. Kaki mulai kotor tiba SP3. Cari ade nona yang mempesona. Ade Leo mau mere, ade we tunggu nong di rumah eh. Hey nona, hey nona, bunga di SP3. Hey nona, hey nona, hitam manis kulitnya. Kalau boleh kakak tanya, ade siapa yang punya? Mungkin bisa tur kata untuk mau masuk minta. Dengar baik kata Tete Nuna Timur itu sirbe. Jalan masuk SP3 lumpur merah, banyak harta bunga manis. Rumah papan sudah target dengan korek. Mantap siap untuk tancap. Hitam manis gurih kayak permen coklat sip. Oke saya ikat. Mama mantu minta cepat punya anak. Jadi berapa ide bunga? Kayaknya jalur satu nih Afir. As the way kita merapat sudah. Punya gitu beda korek ya. Tapi becek ini. Ada papa tabrak lumpur tuh sudah. Manis boleh ah. Lompat-lompat. Hidup takut. Aduh Ipele ah. Ipele mau lepas sendal kan? Rana kotor lagi. Tidak apa-apa tuh.